para ver. Pues, ya ni cantó, mira. Pada Jabir bin Abdullah, para tabi'in, apa yang kalian lakukan dengan sebutir kurma itu? Kalian ratusan hanya berbekal atau hanya makan sebutir kurma, beberapa butir kurma. Dijawab, namat tuha kama yamutus sobi. Kami menghisapnya, kami mengisap kurma itu, bukan apa, dicaplok satu, bukan dihisap tuh. Ya, karena satu kurma untuk beberapa orang dihisap seperti bayi ngisap. Ya, bayi ngisap air susu ibunya seperti itu dihisap. Tsumma nashrubu 'alayha min al-ma. Setelah itu kami minum. Kami banyakin minumnya. Ya, ada kurma sedikit di mulut, kami minum. Fasakfina yaumana ila al-lail, maka mencukupi kami dari siang sampai malam mengisap kurma. Ini bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sekantong kurma yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kunna nadribu bi'asiyina al-qabat. Kemudian dengan tongkat kami, kami mengambil, membabat, mencari khobat. Khobat, daun-daun, dedaunan, daun yang kira-kira bisa dimakan. Yes, daun muda yang kira-kira bisa dimakan. Tsumma naghulluhu bil ma' wa nakuluhu. Kami basahi daun-daun itu dengan air, dicampur dengan air, lalu kami makan. Itulah para sahabat di dalam peperangan menghadapi orang kafir berperang yang mestinya membutuhkan tenaga yang luar biasa. Ini hanya berbekal kurma dihisap dan makan daun-daunan dicampur dengan air. Wantolakna ala sahilil bahar. Kemudian kami menuju tepi laut, pantai, ya, di daerah Jeddah sana ada pantai. Adapun di Mekah Madinah tidak ada pantai. Jadi keluar dari Madinah dan sedang mencegat kafilah kafir Quraisy Mekah yang sedang melewati situ. Rufi alana ala sahilil bahri kahayatil kasibil bahri. Kemudian terlihat oleh kami di pantai tersebut seperti gundukan pasir, bukit pasir yang besar. Ya, gundukan pasir. Biasanya di pantai itu kan tidak ada apa-apa, ya. Rata data. Nah, ini ada gundukan pasir. Melihat dari kejauhan, gundukan pasir. Fa zainahu fa idza hiya dabbatun tud'a al-anbar. Kami dekati gundukan pasir itu dan ternyata dia adalah dabbah, binatang yang sangat besar yang disebut dengan al-anbar, ikan yang sangat besar. Nanti akan diterangkan oleh Jarir bin Abdullah sebesar apa ikan itu. Sudah mati al-anbar. Al-anbar ini ikan besar. Ya, saya kira kurang tepat kalau disebutkan dengan ikan paus. Sesuatu yang besar, binatang yang besar, al-anbar. Faqala Abu Ubaidah, berkata Abu Ubaidah, maitatun, bangkai. Ini sudah bangkai. Artinya Abu Ubaidah melarang orang-orang makan. Ini bangkai, bangkai. Semua orang tahu bangkai haram. Habis itu Abu Ubaidah meralat ucapannya, lah, tidak. Berarti ijtihad boleh diralat. Maka ijtihad seorang ulama bukan dalil, karena ijtihad bisa berubah. Imam Ahmad mengatakan, jangan engkau memegangi ucapanku. Dulu aku berkata begini, sekarang aku ralat. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad dan imam-imam yang lain mengajak kaum muslimin untuk tidak bertaklid, tetapi mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Nah ini baru beberapa saat, baru beberapa detik, barangkali menit, sudah dilarang. Dan dia mengatakan bangkai, jangan dimakan. Habis itu Abu Bakar mengatakan, la, tidak. Balnahnu Rasulul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami adalah utusan Rasulullah. Kita adalah utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada keringanan. Wa fi sabilillah, dan kita sedang berperang fi sabilillah. Istihad Abu Baidah. Dua ya, utusan Rasulullah sedang jihad fi sabilillah, wa qad uturiltum, dan kalian semua kita ini darurat. Enggak ada makanan lain, perbekalan sudah mau habis, ada makanan walaupun bangkai. Wa kulu, maka makanlah. Ini istihad Imam, istihad Abu Baidah. Wa aqamna alaihi syahran. Lalu kami di situ sebulan. Ya, sebulan. Wa nahnu 300. Dan jumlah kami adalah 300. Bisa bayangkan? 300 orang makan sehari itu berapa porsi? Ini sebulan. Ya, dan cukup. Kita enggak bisa bayangkan betapa besarnya ikan ini. Ya, hatta tabinna, kami jadi gemuk. Ini, makanya gemuk. Satu ikan, satu deba, 300 orang sebulan. Ya, barangkali termasuk mukjizat, barangkali termasuk kehendak Allah memberikan mukjizat ini di zaman Nabi dan memberikan karomah ini kepada para sahabat. Tidak butuh. Tidak butuh. Atau mungkin ada sesuatu yang sifatnya ilmiah yang membuat ikan ini tidak busuk. Ya, apakah keringkan atau apa. Walaqad ra'aytuna nazarifu min waqbi 'ainihi. Lalu kami ambil biji matanya. Biji mata kan seberapa ya? Biji mata kita, biji mata ikan ya. Kami ambil biji matanya bil kilal ad-dubna untuk dijadikan dahannya. Mi'an ada minyak, ada yang lendir-lendir dijadikan minyak dan dibutuhkan untuk berbagai macam keperluan. Itu bilkila dengan wadah besar, ya, wadah besar, tempayan besar itu matanya satu mata begitu. Ya. Wanaqta'u minhu al-fidara kathawri au ka qadri thawr. Kami potong-potong itu. Kami potong-potong dan satu potongan itu seperti lembu, ya, taur atau mirip dengan lembu itu satu potong, dipotong-potong sebesar itu, berarti menunjukkan betapa besar ikan itu. Walaqad akhadha minna Abu Ubaidah salasa'asara rajulan. Lalu Abu Baidah memerintahkan 13 orang di antara kami. Salah satu asal 13 orang di antara kami. Fa'aqadahum fi waqbi 'ainihi. Disuruh duduk di atas biji mata itu. Ya, 13 orang duduk di atas bulatan mata itu. 13 orang. Ya. Matanya saja sebesar ini bisa diduduki oleh 13 orang. Maka dipotong-potong, satu potongnya itu satu tempayan, satu potongnya satu tempayan, besar lembu. Wa akhadha dira'an min adra'ihi. Lalu kami mengambil tulang rusuknya. Tulang rusuk kan melengkung. Tulang rusuk melengkung. Tulang rusuk banyak ya. Nah, diambil satu, melengkung. Ya, didirikan. Berarti kan bulat begitu. Wa aqamaha, didirikan. Thumma rahala a'zama ba'irin ma'ana. Lalu dicari unta yang paling besar, kendaraan yang paling besar. Wa marra min tahtiha, disuruh berjalan di bawah tulang rusuknya itu. Kendaraan yang paling besar, yang paling tinggi. Ya, amuat. Segitu tulang rusuknya. Wa tazawwadna min lahmihi wa sha'iq. Lalu kami ambil dagingnya, dikeringkan, wa sha'iq, daging yang kering. Dendengnya, dendeng kering. Kami ambil, kami keringkan dagingnya. Kami bawa. Ini tidak diceritakan bagaimana peperangannya, karena Ibnu Jarir ingin menceritakan ini saja, bagaimana keadaan para sahabat menemukan ikan ini setelah sebelumnya menderita kelaparan. Walamma qadimna al-Madinata ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakarna dzalika lahu. Maka setelah kami sampai ke Madinah, kami menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami menceritakan hal tersebut. Maka Nabi bersabda, "Huwa rizqun akhrajahullahu lakum." Itu adalah rezeki yang Allah keluarkan, yang Allah berikan kepada kalian. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Wa hal ma'akum min lahmihi syai'un fatat'imuna? Apakah di antara kalian ada yang membawa daging itu sedikit untuk kami makan? Masih ada sisa? Fa arsalna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fa akalahu. Lalu kami berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari daging tersebut dan dimakan, untuk menunjukkan bahwa ini halal. Maka Nabi memakannya, ikut memakannya. Bukan karena Nabi penasaran, ingin ikut ngerasain segala macam. Ya, ini bermakna hukum bahwa beliau ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa ikan halal walaupun sudah menjadi bangkai. Sama ketika Nabi meminta bagian dari kambing yang diberikan oleh satu suku kepada Abu Sa'id Al-Khudri, karena Abu Sa'id Al-Khudri telah berhasil meruqyah kepala suku. Nabi minta bagian dari kambing untuk menunjukkan bahwa ini halal. Maka salah satu dakwah Nabi adalah dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Maka sunnah bagi kita dakwah dengan perbuatan. Ketika kita akhifah, orang-orang ketika akhifah pakai baca ini, baca itu, manakiban ini, itu. Kita tidak, hanya makan-makan saja. Ini namanya dakwah bil'ah. Mencontohkan pada kaum muslimin, akhifah yang sunnah itu seperti ini. Makan-makan saja, tanpa pakai doa ini, doa itu. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. جواز أخذ أموال الكفار الحربيين. Bolehnya mengambil, merampas, kasarnya ya, harta orang-orang kafir harbi. Boleh, halal, tidak haram. Negeri kita ini, negeri muslim, sedang berperang dengan negeri Timur misalnya. Maka dalam keadaan itu, selama berperang itu, maka kita boleh mengambil harta yang ada di sana sebisa kita. Boleh. Maka menjelang perang Badar, Nabi dan para sahabat mendengar kafilah dagang Abu Sufyan pulang dari Syam menuju Mekah membawa harta perniagaan yang sangat banyak sekali. Nabi mengajak para sahabat, memerintahkan kepada para sahabat untuk mencegat ini, merampasnya. Boleh. Yang tidak boleh, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'mal, ini tidak boleh. Yang boleh hanya kafir harbi, orang kafir yang sedang berperang dengan negeri muslim. Yang kedua, mu'jizatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kifayati ta'am haitsu kanat samratan fil wahida min ashabati naharan. Mukjizat Rasulullah SAW di mana makanan yang sedikit bisa, yaitu sebutir kurma, bisa mencukupi satu orang dari sahabat, satu orang satu butir, menurut pemahaman Salim di sini. Satu hari satu orang satu butir. Kalau bukan mukjizat dari Nabi, tentu tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang datang dari beliau mengandung berkah. Ya, satu kurma cukup untuk satu orang satu hari. Kemudian bayanun lima kana alaihi sahabatu radhiyallahu anhum min az-zuhdi fid dunya wa taqalluli minha was-sabri 'ala al-jū' wa khusūnati al-'aysh. Keterangan tentang bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, betapa zuhudnya mereka terhadap dunia, dan mereka mengambil sedikit dari dunia ini dan mereka bersabar dalam kelaparan, kekasaran hidup, penderitaan hidup, mereka bersabar. Dalam rangka apa mereka melakukan ini semua? Demi masa depan, demi hari tua, demi nanti dapat uang yang lebih banyak? Tidak. Tapi demi jannah, ridha Allah, kehidupan akhirat. Para sahabat melakukan ini semua bukan untuk hari tua, masa depan dunia, bukan. Para sahabat melakukan ini semua demi mendapatkan ridha Allah, surga, kehidupan yang nikmat nanti di akhirat. Dan setelah itu Allah berikan dunia yang seluas-luas kepada para sahabat yang selalu mencari akhirat, yang menjadikan akhirat segala-galanya. Ya, bagaimana nasihat Abu Bakar? Ihris alal maut tuhablah al-hayat. Carilah kematian, songsonglah kematian, niscaya engkau akan beroleh kehidupan. Kemudian tahammal as-sahabatu al-mashaqa min ajli nasr al-islam wal jihad fi sabilillah li raf'i rayatihi. Para sahabat menanggung penderitaan seperti ini demi apa? Demi untuk menyebarkan dakwah Islam, agar orang-orang kafir masuk Islam, agar Islam syiarnya tegak, dan dalam rangka jihad fi sabilillah untuk menegakkan bendera Islam. Itu dilakukan oleh para sahabat dengan cara miskin, menderita, sakit, dan seterusnya, dan mereka bersabar. Selanjutnya, jawazul ijtihadi thumma jawazu tazdiri. Bolehnya berijtihad, kemudian setelah itu dirubah ijtihadnya. Boleh. Bagaimana kita sedikit singgung tadi. Dan ijtihad yang kedua tidak otomatis membatalkan ijtihad yang pertama. Awalnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa makmum tidak wajib, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Apapun sholatnya, mau maghrib, mau isya, mau zuhur, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian makmum tidak wajib awalnya. Kemudian beliau mewajibkan. Ya. Apakah kaum muslimin yang thiqah kepada al-Imam Syafi'i harus mengganti pendapatnya? Jawab tidak. Ya, ijtihad yang kedua tidak otomatis membatalkan ijtihad yang pertama, kecuali bagi yang terkait. Artinya yang minta fatwa, dalam hal ini Abu Ubaidah bin Jarrah diikuti karena imam. Ijtihad beliau memang mengikat orang-orang yang bersama beliau. Adapun al-Imam Syafi'i, kita tidak terkait dengan beliau. Ya, maka kita tetap mengikuti pendapat beliau yang pertama, enggak masalah. Ya, karena apa? Sekali lagi, ijtihad seorang imam bukan dalil. Ketika kita tsikah dengan ijtihad seorang imam, kemudian imam ini ijtihadnya berubah, sementara kita tidak berubah, enggak masalah. Ya, karena sekali lagi ijtihad yang kedua tidak otomatis membatalkan ijtihad yang pertama. Semuanya, dua-duanya ada kemungkinan benar, dua-duanya ada kemungkinan salah. Ya. وقد نهاهم أبو عبيدة عن أكل السمكة ثم غر ثم غير اجتهاده وأمرهم بالأكل منها. Awalnya Abu Ubaidah melarang mereka untuk makan ikan tersebut. Kemudian setelah itu beliau mengganti ijtihadnya dan menyuruh pasukannya untuk memakan. Ya, berubah. Kemudian inayatullahi subhanahu wa ri'ayatuhu li sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikramuhu lahum haitsu saqa lahum rizqan hasanan lima 'alima hajatahum wa ikhlasahum. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menjaga para sahabat. Allah menjaga para sahabat, memuliakan mereka. Allah memuliakan para sahabat sehingga Allah menyediakan rezeki yang bagus, ikan walaupun sudah mati ini bagus karena halal. Ya, ketika Allah mengetahui bagaimana mereka membutuhkan makanan ini, perbekalan ini, ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan para sahabat dan Allah akan memperhatikan kita juga apabila kita mengikuti manhaj para sahabat, apabila kita beragama seperti agamanya para sahabat. Yang terakhir, maisatul bahri halalun haitsu akala minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkai binatang yang di laut halal, dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut memakan bangkai tersebut. Ikan saja tidak. Semua yang ada di laut, apapun penyebutannya, mau ikan, mau kuda, mau anjing, mau babi, mau ular, ketika ada di laut, ya, kita tidak bisa mengatakan anjing tetap anjing, ya, walaupun itu di laut. Itu kan bahasa kita, ya, anjing laut itu bahasa kita, bukan bahasa Arab. Ya, orang Arab tidak menyebut sebagai anjing. Ya, cuma mirip anjing. Ya, mirip kuda. Mirip ular. Sudah diumumkan dengan satu lafaz binatang laut. Maka apapun yang ada di laut halal. Bahkan walaupun sudah menjadi bangkai. Dan termasuk airnya. Maka air laut bisa untuk mandi junub, bisa untuk berwudu. Ya. Satu lagi, 519. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت dari أسماء بنت يزيد رضي الله عنها dia berkata كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركب كاين gamis diriwayatkan disukai oleh Nabi صلى الله عليه وسلم. Ya, apa yang disukai oleh Nabi sunnah bagi kita ikut menyukai, tapi tidak wajib. Ya, maka pakaian kita bukan khamis, tidak tercela, dan haram bagi kita mencela orang yang tidak memakai khamis. Ya, karena orang yang tidak melaksanakan hal yang mustahab tidak tercela. Yang tercela adalah orang yang tidak melakukan hal yang wajib. Kain gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai rusuk itu huwa al-mafsil bainal kaffi wa sa'id, pergelangan persendian batas antara telapak tangan dengan sa'i. Sa'i ini dari sini ke sini. Ya, bukan dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Lengan atau mungkin lengan bawah pada kita ya. Perbatasan antara ya mungkin sangat tepat disebut dengan pergelangan tangan. Selesai ya. Dengan mengucapkan pergelangan tangan selesai. Itu kain gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai situ. Ini bukan terus-menerus. Sebab kalau ini terus-menerus bertentangan dengan hadis sahih di mana Nabi memakai pakaian baju dan ketika sujud terlihat ketiaknya yang putih bersih. Ya. Karena beliau mencukur bulu ketiak. Hadis ini dhaif. Ya. Kata beliau, ya, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Tetapi Salim mengatakan hadis ini dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif karena di dalamnya ada Syahr bin Hausab dan dia adalah dhaif. Secara sanad hadis ini dhaif. Adapun matan masih diambil fawaidnya. Maka dari hadis yang dhaif ini beliau mengeluarkan satu faedah yaitu al-hafdu 'ala az-zuhdi fil malbas wa adamu tadwir az-ziyab li'annahu yufdi ila al-khuyala aw yu'iku harakat al-insan wa qad thabata fi hadha ahadith sahih. Anjuran untuk zuhud sederhana di dalam pakaian. Tidak memanjangkan pakaian terlalu panjang. Ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang menyombongkan diri pakaiannya panjang. Ya, dan ini sesuai atau bersesuaian dengan hadis-hadis yang sahih. Maka beliau beristihad hadis yang dhaif ini ada kesahihan di dalam matan. Wallahu a'lam. Ada pengumuman sedikit. kita mendapat surat dari masjid saya ini dan kita patut berterima kasih kepada pengurus masjid raya ini, terutama saya pribadi, sudah diberi waktu mungkin sekitar 8 atau 9 tahun di masjid ini. Saya masih ingat awal pengajian kita ini dulu sekitar tahun 99 atau 2000 ya, diawali dengan pelajaran bahasa Arab ya. Beberapa pengurus ikut belajar bahasa Arab, Pak Tayubo, Pak Dian, Pak Gakot waktu itu ya. Kemudian inisiatif dari Pak Dian kita buka tahlim Riyadhus Shalihin ya, dengan satu pekan dua kali. Oke, itu satu pekan dua kali ditambah dengan satu bulan sekali tahlim malam Ahad ya. Karena kesibukan beliau tidak bisa melanjutkan, maka jadilah malam Senin sepekan sekali ya. Maka sekali lagi kita berterima kasih kepada Masjid Raya yang telah memberikan waktu kepada kita semua ya. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia berarti tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Jika saya diberi waktu di masjid ini satu tahun, habis itu tidak dikasih lagi, tentu saya berterima kasih ya. Saya bisa belajar, saya bisa mengajar dan seterusnya. Ini lebih dari 8 tahun, 9 tahun. Tentu saya secara pribadi yang bukan warga Bintaro ini berterima kasih. Gitu ya. Kemudian kira-kira tahun atau satu setengah atau mungkin 2 tahun yang lalu, saya diberi surat oleh masjid ini untuk mengurangi jadwal yang satu pekan sekali menjadi dua pekan sekali. Sekali lagi, karena saya sebagai orang yang di luar warga Bintaro, ya, saya terima, saya berterima kasih tidak diberi tempat. Tapi pertimbangan dari warga Bintaro yang mengaji di sini, ya, waktu itu menolak. Maka dengan surat dan tanda tangan warga Bintaro, ya, sekitar 9, 8, 7, sekitar 1, maka teruslah kita berjalan. Nah, sampai kepada mungkin 5 hari yang lalu, 6 hari yang lalu, ada surat dari masjid ini secara resmi bahwa kita Ahad malam Senin ini akan dipakai oleh pengajian masjid raya. Pengajian masjid raya, artinya pengajian yang diadakan oleh masjid raya, mengambil waktu Ahad malam Senin. Nah, saya diminta untuk mengambil malam lain. Saya kira ini satu kebaikan yang besar dari pihak masjid raya, masih memberikan waktu kepada saya, kepada kita semua. Saya kira saya menerima dengan lapang dada. Karena sekali lagi saya patut berterima kasih kepada masjid ini yang telah memberikan waktu selama 9 tahun atau mungkin hampir 10 tahun. Untuk selanjutnya silakan antum yang merupakan warga Bintaro, saya tidak ikut karena saya bukan warga Bintaro. Walaupun rumah saya dekat sekali nempel dengan Bintaro, tapi bukan di kompleks Bintaro Jaya. Tentu saya tidak berhak karena fasilitas ini milik Bintaro Jaya, kan begitu. Nah, silakan, barangkali antum ada yang warga Bintaro, mungkin ada warga Bintaro, ada mana coba lihat. 1, 2, 3, 4, 47. Mungkin Bintaro termasuk sekitar 1, 2, sampai 9, sampai Grahara, silahkan, saya tidak ikut campur. Antum musyawarahkan nanti pindah malam apa, atau tidak pindah tetap malam Senin, saya tidak ikut campur. Kalau memang masih diizinkan malam Senin, ya tinggal saya datang malam Senin. Kalau malam lain, ya saya datang malam lain. Hanya untuk pekan depan jelas masih malam Senin. Kalau tidak salah mulai Maret. Februari sekarang kan Maret, ya mulai Maret. Silakan, barangkali nanti habis isya kita tidak bersoal jawab. Tempat ini mau dipakai oleh warga Bintaro sekitar masjid ini untuk memusyawarahkan hal ini. Antum yang bukan warga Bintaro boleh pulang awal. Makan sebelahnya. Yang kedua, pihak pengurus merasa keberatan dengan kotornya masjid ini. Saya kira keberatan ini beralasan, tentu kita semua juga tidak ingin masjid kotor, karena Nabi mengajarkan sunnah kepada kita kebersihan. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersihan. Jangan sampai kita keluar dari masjid ini meninggalkan bungkus ini, bungkus itu kotor. Yang kedua, pengurus juga keberatan dengan banyaknya anak-anak yang lari-lari, berkeliaran dan seterusnya. Suara gaduh. Tadi suara apa di situ? Maka pengurus meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam hal ini. Maka dengan berat hati, saya atas desakan pengurus dengan berat hati mulai pekan depan ibu-ibu tidak usah membawa anak. Kalau tidak bisa ditinggal ya sudah, ya jaga anak di rumah, nunggu suami bawa oleh-oleh ibu dari masjid. Kan suami ibu nyatet. Nah, nanti poin-poinnya diberikan atau mungkin direkam, ya nanti tinggal nyetel kembali rekamannya, ya. Jadi mulai pekan depan tidak ada anak-anak, ya termasuk anak saya itu, ya. Tidak ada rusuh, ya. Tidak ada rusuh. Maka anak-anak saya sudah siap-siap, enggak datang kita, ya. Sudah siap-siap demi kenyamanan masjid ini dan kenyamanan taklim kita ini. Ya, nah, sekali lagi saya mohon kepada antum semua untuk berlapang dada, ya, karena memang masjid ini bukan milik kita. Artinya masjid ini fasilitas Bintaro, ya. Maka dalam hal ini silakan warga Bintaro untuk memusyawarahkan nanti setelah selesai sholat isya, ya. Dan kita tidak ada soal syarat. Ya, sekali lagi kepada seluruh atas nama tujuan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar atas kebaikan pengurus memberikan waktu selama hampir 10 tahun di sini. Ya, dulu yang haji kira-kira 20 orang. Ya, banyak-banyaknya 25 orang. Ya. Kalau makin banyak, makin banyak, makin banyak, seperti yang kita lihat sekarang ini, dan taklim kita adalah pengajian mantan. Ya, kita tidak menutup-nutupi kebenaran. Maka walaupun pahit didengar, walaupun menyinggung perasaan, tapi demi cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita menyampaikan di majlis ini. Karena kebenaran bagi kita adalah segala-galanya. Kita mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat di mana mereka semua cinta terhadap kebenaran. Ya, lebih cinta daripada kepada siapapun. Maka ini diteruskan manhaj ini oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai kepada para imam. Maka tidak jarang di antara para imam mentahzir, menjarah ayahnya sendiri, menjarah pamannya sendiri. Demi apa? Demi menjaga hadis-hadis yang sahih. Jangan dengarkan riwayat dari ayahku. Ini kan aib, membongkar aib ayahnya. Tapi demi cinta kepada kebenaran, maka ini dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'. Kita mengikuti manhaj mereka, kita menjadikan kebenaran sebagai segala-galanya. Ya, maka wajar jika di dalam majelis ini ada sesuatu yang mungkin kurang enak didengar. Demi apa? Demi tegaknya kebenaran. Ya. Ya, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Kita tutup dengan kibaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.